hancurkan aku dengan kepalsuan. Kau lululantahkan hati ini sesuka hatimu. Di manakah letak perasaanmu? Pertikaian di antara kita terjadi lantaran kau memilih dia sebagai pengganti diriku. Kini tenggelamlah mata.